Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa salatullahi wa salamuhu 'ala nabiyyina sayyidil mursalin. وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي في الله, kita melangsungkan alhamdulillah, yakni membaca salah satu karya Imam Ibn Qayyim rahimahullah yang tentunya telah berlalu banyak fawaid yang dibawakan oleh beliau melalui ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bimbingan-bimbingan Salafus Salih Ridwanullah Alaihim Ajma'in. Dan kita telah melewati faedah yang ke-52. Kita masuk kepada faedah yang ke-53, Al-Thalithatu wal-Khamsu. Faedah yang ke-53, kata beliau rahimahullahu ta'ala, Annallaha azza wa jalla yubahi bidzakirina malaikatahu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbangga dengan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikatnya. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat, memuji, menyanjung adz-dzakirin di hadapan para malaikatnya. Kama rawa muslimun fi sahihihi an Abi Sa'idin al-Khudri qala, sebagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahih beliau dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri qala, beliau berkata, kharaja Muawiyatu ala halaqatin fil masjid. Ala halqatin fil masjid. Keluarlah Muawiyah menuju masjid dan beliau menemukan halaqah. Ya, halaqah. Faqala ma ajlasakum. Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu bertanya, apa yang menjadikan kalian duduk di sini? Kenapa? Qalu, para sahabat Nabi menjawab, jalasna nadhkurullaha ta'ala. Kami duduk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Muawiyah, qala Allahi ma ajlasakum illa dzat, demi Allah tiadakah yang mendudukkan kalian di sini kecuali yang itu, ai zikir kepada Allah. Demi Allah kalian benar-benar duduk karena berzikir. Qalu Allahi ma ajlasana illa dzat, demi Allah, kata mereka, tidak ada yang menjadikan kami duduk di sini kecuali itu, ai zikir kepada Allah. Kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, ama inni lam astahlifkum tuhmatan lakum. Beliau segera menutup zon-zon, jangan sampai disangka, diduga Kalau beliau bersumpah itu ingin menuduh kalian, oh enggak. Kata beliau, sesungguhnya aku tidak bersumpah di hadapan kalian dalam atau ingin menuduh kalian, enggak. Ya, ingin menuduh kalian enggak jujur, ya. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Beliau kemudian menceritakan setelah beliau menutup dugaan yang akan mungkin muncul, beliau kemudian menjelaskan tentang diri beliau Muawiyah bin Abi Sufyan. Tawadhu, bentuk ketawaduannya kepada hadapan orang lain. Wa ma kana ahadun bimanzilati min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aqalla anhu haditsan minni. Kata beliau, tidak ada seorang yang kedudukan seorang ahadun, tidak ada seorang, ya, yang kedudukanku seperti kedudukanku di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam paling sedikit hadisnya dariku, tidak ada. Ya, tidak ada orang yang paling sedikit hadisnya dariku bersamaan kedudukanku di sisi Rasul alaihi salatu wasallam, ya keluarga. Ya, tapi sedikit yang beliau riwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau barakallahu fikum menjelaskan tentang diri beliau sebagai bentuk ketawadhuan rahimani wa rahimakumullah. Nah, termasuk hadis ini yang pernah didengar oleh beliau dan menyaksikannya. Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala halqatin min ashabi. Dan sungguh Rasul alaihi salatu wasallam telah keluar menuju halaqah dari para sahabat beliau. Faqala ma ajlasakum, apa yang mendorong kalian bermajlis? Qalu jalasna nadhkurullaha ta'ala wa nahmaduhu ala ma hadana lil islami wa manna bihi alaina. Para sahabat Nabi berkata, kami duduk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kami memujinya, memuji Allah atas apa yang kami telah dihidayahkan kepada Islam dan memuji apa yang kami telah diberikan atasnya dari nikmat. Subhanallah, majlisnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, bersabda, Allahi ma ajlasakum illa dha. Berarti Sufyan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu menukilkan atau menyampaikan hal itu seperti yang telah disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Demi Allah, tiadakah yang menjadikan kalian duduk di sini kecuali itu? Qalu wallahi ma ajlasana illa ta. Demi Allah, tidak ada yang menjadikan kami duduk di sini kecuali hal itu, zikir, bertahmid, memuji Allah atas hidayahnya kepada Islam dan apa yang Allah telah berikan kepada kami setelah Rasul alaihi salatu wassalam bersumpah, demi Allah, tiadakah yang menjadikan kalian duduk di sini kecuali itu? Maka para sahabat Nabi menjawab, demi Allah, Tiada yang menjadikan kami duduk kecuali itu, zikir kepada Allah. Qala Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan, "Ama inni lam astahlikum tuhmatan lakum." Adapun sesungguhnya aku tidak bersumpah di hadapan kalian dalam rangka menuduh kalian, dah. Walakinnahu atani Jibrilu fa akhbarani. Namun kata beliau, telah datang kepadaku Jibril. Lalu Jibril menginformasikan kepadaku, annallaha tabaraka wa ta'ala yubahi bikumul malaikata. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berbangga dengan kalian di hadapan malaikah, para malaikat. Allahu Akbar. Jadi ini barakallahu fikum syahidnya bahwa Allah Azza wa Jalla berbangga dengan adz-dzakirin, orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, fahadihil mubahatu minar rabbi tabaraka wa ta'ala dalilun ala syarafid zikri indahu wa mahabbatihi lahu wa anna lahu maziyatan ala ghairihi minal a'mali. Berbangga dari Rabb Tabaraka wa Ta'ala dengan orang-orang yang berzikir di hadapan para malaikat, ini menunjukkan atas kemuliaan berzikir indahu di sisi Allah. Satu. Yang kedua, ini menunjukkan tentang cintanya Allah Azza wa Jalla terhadap zikir itu. Ketiga, bahwa zikir itu istimewa, memiliki keistimewaan atas lainnya dari al-a'mal, dari amalan-amalan. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi sudah disebutkan dan akan disebutkan oleh beliau bahwa amalan-amalan ketaatan yang dilakukan oleh hamba dimanapun dia berada, apapun yang dia lakukan, maka itu termasuk daripada zikir. Bahkan di amalan-amalan yang dikerjakan, diwajibkan oleh Allah itu, isinya adalah zikir. Nanti akan beliau sebutkan barakallahu fikum. Kita langsungkan, qala ar-rabi'atu wal khamsun, faedah yang ke-54. Anna mudmina dzikri yadkhulul jannata wa huwa yadhhaku. Orang yang selalu, kalau kita artikan letter-letternya, mudmin artinya candu. Orang yang selalu menjaga zikir, maka dia akan masuk ke dalam surga, wa huwa yadhhaku, dia dalam kondisi tertawa. Tentu riang, gembira, barakallahu fikum. Lamma lima dzakara ibnu abid dunya an Abdurrahman bin Mahdi an Muawiyah bin Salih عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي عن أبيه عن أبي الدرداء قال ابن أبي الدنيا meriwayatkan dengan sanadnya عبد الرحمن بن مهدي معاوية بن صالح dari عبد الرحمن بن جبير بن نفير الحضرمي dari bapaknya, dari أبو الدرداء. Dia berkata, الذين la tazalu alsinatuhum rabbatan min dzikrillah azza wa jalla yadkhulu ahaduhumul jannata wa huwa yadhhaku. Abu Darda radhiyallahu taala anhu mengatakan, orang-orang yang senantiasa lisan mereka basah dari zikir kepada Allah Azza wa Jal, maka setiap orang atau salah satu dari mereka akan masuk ke dalam surga, wa huwa yadhhaku, dia dalam kondisi tertawa. Al-khamisatu wal-khamsun, faedah yang ke-55, anna jami'al a'mali innama syuri'at iqamatan li dzikrillahi ta'ala, wal maqsudu biha tahsilu dzikrillahi ta'ala. Kata beliau, semua amalan-amalan disyariatkannya semua amalan itu dalam rangka menegakkan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan amalan-amalan itu adalah terwujudnya, terhasilnya zikrullah ta'ala. Qala subhanahu wa ta'ala, Allah berfirman, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingatku, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat itu untuk berzikir kepadaku. Ila al-masdaru mudhaf ila al-fa'il, lidzikri adalah masdar yang diidhafahkan kepada al-fa'il pelaku. Apa maknanya? Li'adzkuraka biha, dirikanlah salat untuk aku mengingatmu, wa aqimis salat lidzikri li'adzkuraka biha, untuk aku mengingatmu dengannya. Waqila mudhafun ilal madhkur ay litadhkuruni biha, diidhafatkan kepada al-madhkur yang disebut, yaitu Allah Azza wa Jalla. Maksudnya, dirikanlah kalian salat litadhkuruni biha, untuk kalian mengingatku dengan salat itu. Wallamu fi hadza lamut ta'lil, lam pada kata-kata li dzikri, wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku, lam di sini adalah lamut ta'lil, bahwa zikir itu diperintahkan atau diperintahkan untuk ditegakkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qila hiya lamul waqtiyah ay aqimis salata inda dzikri. Ada yang mengatakan atau dikatakan lam di sini bukan lamut ta'lil tetapi lam al-waqtiyah. Maknanya bagaimana? Aqimis salata inda dzikri, maka tegakkanlah salat ketika engkau mengingatku. Kaqaulihi, seperti firman Allah, aqimis salata liduluki syamsi, tegakkanlah salat di saat kemudian ya matahari mulai terbit. Wa qauluhu ta'ala, wa nad'u al-mawazin al-qist liyaum al-qiyamah, kami meletakkan timbangan-timbangan keadilan, liyaum al-qiyamah, untuk hari kiamat. Wa hadzal ma'na yuradu bil ayah, Makna inilah yang dimaukan oleh ayat, maksudnya lamul waqtiyah. Akan kami tegakkan keadilan pada hari, waktu. Liyaumil qiyamah, lam di sini adalah berfungsi lam waqtiyah untuk menentukan waktu. Namun beliau menjelaskan, lakinna tafsiraha bihi yaj'alu ma'naha fihi nadhar. Namun menafsirkannya dengan makna ini akan memiliki makna ini fihi nadhar. Ya, ada yang perlu diperiksa, dilihat. Li'anna lahadihi lam al-waqtiyah yaliha asma'uz zaman wadh-dhurub. Wadzikru masdarun illa ayuqaddara zaman mahdhub ay inda waqti dzikri wa hadza muhtamalun. Kata beliau bahwa lam di sini lam waqtiyah untuk menentukan waktu, setelahnya itu adalah dzarfuz zaman, nama-nama waktu dan dzurub. Dzarfuz zaman, maka maknanya kata beliau, wa dzikru masdar illa ayuqaddar zaman mahdhub ay inda waqti dzikri wa hadza muhtamal. Ini kata beliau, kalau dimaknakan dengan lamul waqtiyah menjelaskan tentang waktu, mungkin ia bisa. Namun wal azhar yang lebih nampak jelas, annaha lamut ta'lil, bahwa lam yang disebutkan di dalam ayat adalah lamut ta'lil. Maksudnya apa? Aqimis salata li ajli dzikri, tegakkanlah salat untuk mengingatku, berzikir kepadaku, kata Allah. Wa yalzamu min hadha an takuna iqamatuha indi dzikrihi. Ini berkonsekuensi bahwa pelaksanaan salat itu di saat mengingat Allah. Wa idza dzakara al-'abdu rabbahu fa dzikrullahi ta'ala sabiqun 'ala dzikrihi. Bagaimana maknanya? Apabila seorang hamba ingat kepada Allah, maka ingatnya Allah kepada hamba itu melampaui, mendahului ingatnya hamba itu kepada Allah. Wa idza dzakara al-'abdu rabbahu fa dzikrullahi ta'ala sabiqun ila dzikrihi. Apabila seorang hamba mengingat Allah, berzikir kepada Allah, maka zikir Allah, Allah mengingat dia lebih dahulu daripada zikir dia kepada Allah. Fa innahu lamma dzakarahu alhamahu dzikrahu. Maka di saat Allah mengingat hambanya, maka Allah memberikan ilham kepada hamba itu untuk ingat kepada Allah. Fal ma'ani tsalatsatu haq. Tiga makna yang di atas adalah benar, barakallahu fikum. Jadi beliau ingin menjelaskan bahwa amalan-amalan soleh itu disyariatkan untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mensyariatkan amalan-amalan itu agar hamba itu sampai kepada tujuan zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dari sini kita mengetahui, kalau seseorang hamba itu lalai dari melaksanakan tugas dan kewajiban, lalai dari melaksanakan barakallahu fikum kewajiban, maka artinya dia lalai dari berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Sekarang kita lihat. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Allah berfirman, bacalah apa yang telah diwahyukan kepada engkau dari Alkitab dan tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat akan mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dan dzikir kepada Allah itu akbar, lebih besar. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah menjelaskan, faqilal ma'na innakum fis salati tadhkurunallah. Kalian di dalam salat kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dzakirun man dzakarahu. Allah Azza wa Jalla mengingat siapapun yang zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala dzikrullahi ta'ala iyyakum akbaru min dzikrikum iyyahu. Ini yang harus kita ingat, barakallahu fikum, bahwa Allah mengingat kalian itu lebih besar dari zikirnya kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir Allah Azza wa Jalla kepada hambanya itu adalah lebih besar daripada zikir kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa hadza yurwa an Ibni Abbas wa Salman wa Abi Darda wa Ibni Mas'ud radhiyallahu anhum. Makna ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas, Salman Al-Farisi, Abu Darda dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhum, bahwa Allah mengingat Anda itu adalah lebih besar daripada kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Fudail bin Marzuq an Atiyah, wala dzikrullah akbar, qala huwa qauluhu taala fadhkuruni adhkurkum. Fadhikrullahi ta'ala lakum akbar min dhikrikum iyahu. Telah dibawakan oleh Ibnu Abi Dunya dari Fudail bin Marzuq an-Atiyah firman Allah, wala dhikrullahi akbar. Qala, beliau berkata, firman Allah bahwa Allah mengingat kalian itu lebih besar. Apa kata beliau ini terdapat di dalam firman Allah Azza wa Jalla, fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kalian kepadaku. Berzikirlah kalian kepadaku. Adhkurkum. Aku akan mengingat kalian. Allahu Akbar. Kemudian beliau mengatakan, fadzikrullahi ta'ala lakum akbar min dzikrikum iyyahu. Dzikirnya Allah buat kalian, Allah mengingat kalian, itu lebih besar daripada kalian mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala berzikir kepada Allah. Subhanallah. Dalam kondisi apapun, bagaimanapun, kita bisa ingat kepada Allah. Kita bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di saat kita berada pada toko kita, pada pekerjaan kita. Kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka imbalannya Allah akan selalu mengingat kita, dan ingatnya Allah adalah akbar, lebih besar kita mengingat daripada kita mengingatnya. Kita coba melangsungkan. Wa qala Ibnu Zaid wa Qatadah ma'nahu wala dzikrullahi akbar min kulli syai. Dari Za'ibru Zaid dan Qatadah maknanya bahwa Allah mengingat hambanya itu lebih besar dari segala sesuatu. Apa yang kita anggap besar di dunia ini. Dari apa yang kita genggam dari dunia-dunia. Maka Allah Azza wa Jalla mengingat kita. Itu lebih barakallahu fikum besar dari segala sesuatu. Mari kita langsungkan. Wa qila li Salman ayyul a'mali afdal. Faqala ama taqra'ul Qur'an. Dikatakan kepada Salman, tidakkah amalan apa yang paling utama? Maka Salman radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, tidakkah kalian membaca Al-Quran? Wala zikrullahi akbar. Ini yang paling besar. Wa yashhadu lihadha hadithu Abi Darda al-Mutaqaddim. Yang menguatkan ini, kata beliau, adalah hadith Abu Darda. Yang berbunyi, ala unabbi'ukum bi khairi a'malikum wa azkaha inda malikikum wa khairin lakum min infaqid dhahabi wal warid al-haditha. Hadith Abu Darda, maukah aku beritahukan kepada kalian amalan-amalan kalian yang paling baik dan yang paling bersih di sisi Rabb kalian, dan lebih baik bagi kalian dari berinfak emas dan perak. Hadis dan seterusnya. Tentu yang dimaksud adalah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Syekhul Islam Abu'l Abbas qaddasallahu ruhahu yaqul as-sahih anna ma'nal ayah. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, yang benar makna ayatnya adalah, kita perhatikan faedah yang besar, wala zikrullahi akbar. Ingat, inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar, wala zikrullahi akbar. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, ayat ini maknanya yang benar, kata beliau, anna sholata fiha maksudani aziman. Sungguh sholat di dalamnya terdapat dua maksud yang besar. Pada sholat terdapat dua maksud yang besar. Dua tujuan yang besar. Wa ahaduhuma a'zamu minal akhar. Satu dari keduanya, tujuan sholat itu lebih besar dari yang lain. Dua tujuan sholat. Yang pertama, fa innaha tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa hiya mustamilatun 'ala dzikrillah ta'ala. Ya. Kata beliau, yang satu di antara keduanya adalah salat bisa mencegah dari perbuatan keji wal munkar dan perbuatan munkar. Salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Barakallahu fikum. Dan kata beliau, salat juga mengandung zikir kepada Allah. Walima fiha min dzikrillahi a'zham min nahyiha 'anil fahsya'i wal munkar. Apa yang terdapat di dalam sholat itu, yaitu dikir Allah, mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengingat hambanya, itu lebih besar dibanding dengan larangan ayat, larangan sholat mencegah, sholat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Barakallahu fikum. Ai bahwa Allahu 'azza wa jalla wa lima fiha min dzikrillah Di dalam salat itu sendiri terdapat zikir kepada Allah. Kalau hamba itu berzikir kepada Allah, maka zikir Allah kepada hamba itu a'azham, lebih besar daripada salat mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Wa dzakara Ibnu Abi Dunya an Ibni Abbas annahu su'ila ayyul amali afdal, qala dzikrullahi akbar. Dibawakan oleh Ibnu Abi Dunya dari Abdullah bin Abbas bahwa beliau ditanya amalan yang mana yang paling utama, maka Abdullah bin Abbas menjawab dzikrullahi akbar. Allah mengingat hambanya itu yang lebih besar, karena hamba itu berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau tutup faedah ini barakallahu fikum dengan membawakan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, wa fis sunani an Aisyata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innama ju'ila at-tawafu bil baiti wa baina as-safa wal marwati wa ramyil jimari li iqamati dzikrillah ta'ala, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasanun sahih. Di dalam sunan dari Aisyah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya tawaf di Baitullah dijadikan, ai tawaf di Baitullah diperintahkan berikut sa'i antara Safa dan Marwah, berikut melempar jumrah, semuanya itu disyariatkan untuk berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka barakallahu fikum, sekali lagi dari sini kita menyadari bahwa semua bentuk ketaatan yang disyariatkan di dalam agama adalah untuk berzikir kepada Allah. Maka kapan saja kita melalaikannya, ketaatan-ketaatan itu, maka terlalaikan pula diri kita zikir kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tidak, ya taruhlah kalau tidak sampai kepada 10%, maka barakallahu fikum, 10% itu akan berada di dalam kelalaian kita dalam berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu barakallahu fikum, yang harus kita perangi adalah apa yang selalu menyelinap pada diri kita, perasaan terkadang bosan, capek, lelah, bisa diajak untuk kemudian melakukan amalan-amalan besar, maka ini harus dibuang jauh-jauh. Sekali lagi, karena semua ketaatan yang diperintahkan itu padanya zikrullah subhanahu wa ta'ala. Lebih dari apa yang kita lakukan duduk di majlis ilmu, ini bagian besar untuk berzikir kepada Allah. Jadi majlis yang paling tidak disukai oleh setan keberadaannya. Kenapa? Kalau seseorang di rumahnya tekun, rajin untuk qiyamul lail, maka itu buat dirinya sendiri. Tapi kalau ilmu bukan hanya buat dirinya sendiri, tapi akan dimanfaatkan buat orang lain. Dari sini kita menyadari bahwa majlis ilmu memang benar-benar menyempitkan gerakan setan pada diri kita, dan juga menyempitkan gerakan setan pada saudara-saudara kita muslimin dan muslim. Berarti inilah dia zikir yang kita harus pompa semangat diri kita untuk terus belajar dimanapun kita berada. Di rumah kita bisa menyetel wejangan-wejangan para ulama, wejangan-wejangan para asatidah kita. Kita bisa barakallahu fikum yang mengingatkan kita, yang menegur kita, atau menyetel bacaan-bacaan ayat Al-Quran, atau semuanya itu kita jadikan barakallahu fikum sebagai majlis zikir. Nah, tadi sudah kita sebutkan dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kalau Allah telah mengingat hambanya, maka itu adalah akbar min kulli syai. Allah mengingat hambanya itu nilainya lebih besar dari segala sesuatu di dunia ini. Fadhkuruni adzkurkum. Salah satu untuk mengundang zikir Allah kepada hambanya, yaitu zikirnya kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, telah lewat juga pembahasan yang agung, bahwa kalau anda ingin tahu kedudukan anda di sisi Allah azza wa jalla, maka lihat, periksa, koreksi kedudukan Allah pada dirimu sendiri. Kalau seseorang itu benar-benar barakallahu fikum terdongkrak semangat untuk melakukan amal soleh, maka disitulah dia akan mengetahui kedudukan dia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanaka Allahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.